Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dua poin penting dalam bab ini. Yang pertama terkait dengan hukum mengiringi jenazah bagi seorang wanita. Kemudian yang kedua tentang anjuran untuk menyegerakan pengurusan jenazah, mulai dari pemandian sampai pemakaman. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-165 dalam kitab ini. An Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha, ketika mensolati seorang wanita yang meninggal karena nifasnya. Faqama fi wasatiha, maka beliau pun berdiri di bagian tengah tubuh wanita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang bagaimana kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Sahabat Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa beliau pernah melakukan sholat jenazah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi alaihi wasallam berposisi sebagai imam dalam pelaksanaan sholat jenazah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah wanita tersebut. Karena jenazahnya adalah seorang wanita, maka beliau pun berdiri di bagian tengahnya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama, as-salatu 'alal janazati wa masyru'iyyatuha. Faedah yang pertama tentang disyariatkannya melakukan salat jenazah. Dan telah kita lewati pembahasan hal tersebut secara terperinci pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang melakukannya, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Tsanian, kemudian faedah yang kedua, anna mauqifal imam minal mar'ah yakunu wasatoha. Kata beliau rahimahullah, posisi imam terhadap jenazah seorang wanita, yakunu wasatoha, adalah sejajar dengan bagian tengahnya. Imam berdiri di bagian tengah jenazah seorang wanita. Sawa'un matat min nifasin aw ghairi. Sama saja apakah wanita tersebut meninggal karena nifas atau yang lainnya. Yang menjadi barometer atau tolak ukur adalah statusnya sebagai seorang wanita. Kalau jenazahnya seorang wanita, maka posisi imam berdiri dan sejajar dengan bagian tengah tubuhnya. Salisan, kemudian faedah yang ketiga, anna nufasa wa in hazat asyhadata bimautiha fi nifasiha, bahwa seorang wanita yang meninggal karena nifas, meskipun dia akan meraih pahala mati syahid karena nifasnya, yusalla 'alaiha, maka jenazahnya tetap disolati. Secara syar'i dia terhitung sebagai orang yang mati syahid, namun jenazahnya tetap dimandikan dan disolati. Fala ta'khudhu hukma syahidil ma'rakah, sehingga hukumnya tidak sama seperti orang yang mati di medan peperangan. Karena seorang muslim yang meninggal dalam jihad fisabilillah, maka jenazahnya tidak dimandikan dan tidak pula disolati. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa orang yang mati syahid di kalangan umat beliau itu ada 5. Dan di antaranya adalah an-nufasa, wanita yang meninggal karena nifasnya. Sama saja apakah wanita tersebut meninggal ketika bayi masih berada dalam kandungannya, atau ketika proses melahirkan, atau setelah melahirkan pada masa nifas. Maka secara syar'i dia terhitung sebagai orang yang mati syahid. Dan fadilahnya, keutamanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, an-nufasa yajurruha waladuha bisurarihi ilal jannah. Seorang wanita yang meninggal karena nifas, maka dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya ilal jannah, menuju ke surga. Fadilahnya sangat besar, sangat luar biasa. Namun demikian, jenazah wanita tersebut tetap dimandikan dan disolati, sebagaimana seorang muslim yang meninggal dalam kondisi normal. Adapun seorang muslim yang meninggal dalam jihad fisabilillah, maka telah kita sampaikan tadi, pendapat yang benar, jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolati. Nah, kenapa demikian? Kenapa jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolati? Dijelaskan oleh sebagian ahlul ilm, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau sekali-kali menyangka bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, mereka telah mati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, bahkan mereka masih hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yurzakun, dalam keadaan mereka diberi rezeki. Fadilah yang sangat besar, sehingga sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang tersebut, jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolat. Dia dikubur dalam keadaan memakai baju yang dia kenakan dalam jihad fisabilillah, meskipun dalam kondisi berlumuran darah dan kotor bajunya, maka tidak masalah. Ini perbedaan antara orang yang mati syahid fisabilillah dalam medan perang dengan seorang wanita yang meninggal karena nifasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rabian, kemudian faedah yang keempat, allala ba'duhum al-hikmata fil wuqufi wasatal mar'ah. Sebagian ulama menjelaskan tentang hikmah berdirinya seorang imam di tengah-tengah jenazah seorang wanita. Apa hikmahnya? Bi annahu astaru laha minan nas. Karena posisi yang demikian itu akan lebih menutup jenazah wanita tersebut dari pandangan manusia. Ini hikmahnya. Seorang imam akan menutup tubuh jenazah wanita tersebut dari pandangan orang-orang yang akan mensolati jenazahnya. Lain halnya ketika dia berdiri di bagian kepalanya misalnya, maka tubuh wanita tersebut masih bisa terlihat oleh jamaah orang yang akan melakukan sholat. Sementara kita tahu tubuh seorang wanita adalah aurat. Oleh karenanya seorang imam ketika mensolati jenazah laki-laki muslim, maka posisinya sejajar dengan kepalanya. Adapun wanita, maka sejajar dengan bagian tengah tubuhnya. Faedah, kemudian beliau di sini akan menyampaikan sebuah faedah terkait dengan pembahasan ini. Qala rahimahullah, mauqiful imami minar rajuli izaa ra'sih. Posisi seorang imam terhadap jenazah laki-laki muslim, izaa ra'sih, adalah sejajar dengan kepalanya. Lima rawat Tirmidzi wa hasanah. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Anna Anasan shalla ala rajulin fa qama 'inda ra'sih. Bahwa suatu ketika sahabat Anas bin Malik pernah mensolati jenazah seorang lelaki, kemudian beliau berdiri di hadapan kepalanya. Tsumma shalla 'ala imra'atin fa qama hiyala wasatis sarir. Kemudian beliau mensolati jenazah seorang wanita, lalu beliau berdiri sejajar dengan bagian tengah ranjangnya. Faqala al-Ala ibn Ziyad, al-Ala bin Ziyad rahimahullah, beliau seorang ulama tabi'in, bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, hakadha ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itukah engkau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama 'alal janazati maqamaka minha wa min ar-rajuli maqamaka minhu. Beliau berdiri di hadapan jenazah seorang wanita dan jenazah seorang lelaki seperti yang engkau lakukan itu. Qala na'am. Maka Anas menjawab, ya, seperti ini aku pernah melihat Nabi alaihi wasallam melakukannya. Sehingga Anas mengambil ilmunya langsung dari Nabi alaihi wasallam. Maka perlu untuk kita bedakan. Jenazah laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepalanya. Adapun jenazah wanita, maka posisi imam sejajar dengan bagian tengah tubuhnya. Wa idza istama'a janaiz. Kemudian faedah berikutnya, dan apabila terkumpul beberapa jenazah, jadi misalnya mereka adalah korban bencana alam misalnya, atau kecelakaan yang memakan sekian banyak korban. Nah, bagaimana posisi jenazah-jenazah tersebut? Dan bagaimana sholat yang dilakukan terhadap mereka? Kata beliau, fayakfihinna sholatun wahidah. Maka cukup bagi mereka satu kali sholat jenazah. Cukup hanya dengan melakukan satu kali sholat jenazah. Tidak perlu masing-masing jenazah disolati. Kalau harus seperti itu, maka akan sangat merepotkan kita. Kalau seandainya yang meninggal adalah sekian puluh jenazah misalnya, atau bahkan lebih, maka cukup dengan melakukan satu kali sholat jenazah. Dan ini pernah dipraktekkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa in kanu naw'an wahidan. Kemudian apabila mereka satu jenis, dalam pengertian jenazahnya laki-laki semua atau perempuan semua. Nah, bagaimana posisi mereka dalam pelaksanaan sholat jenazah? Kata beliau, kuddima ilal imami afdhaluhum bi'ilmin aw tuqan aw sinnin. Maka lebih diutamakan orang yang dekat posisinya atau yang paling dekat posisinya terhadap imam, afdhaluhum bi'ilmin aw tuqan aw sinnin. Orang yang paling afdol di antara mereka dalam hal keilmuan, ketakwaan, dan usianya. Sehingga yang berhak untuk menempati shof paling depan atau shof yang berada di hadapan imam adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian setelahnya orang-orang biasa, orang-orang awam, dan begitu seterusnya. Ini kalau jenis kelaminnya sama semua, laki-laki semua atau perempuan semua. Kalau seandainya semuanya adalah orang-orang awam misalnya, maka yang paling depan adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Adapun yang masih muda di belakang mereka. Wa in kanu rijalan wa nisa'an. Kemudian apabila jenazahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, quddimar rijalu 'alan nisa, maka kaum laki-laki lebih diutamakan daripada kaum wanita. Sofi yang paling dekat dengan imam adalah kaum laki-laki. Kemudian di belakangnya adalah kaum wanita. Nah, ketika ada anak kecil misalnya, maka posisinya yang paling depan orang-orang yang sudah tua atau orang-orang dewasa. Kemudian setelahnya anak-anak kecil. Kemudian setelahnya adalah para wanita. Ya, seperti itu cara pengaturan shofnya. Wa sholatu 'alal janazah syafa'atun minal musallina lil mayyit. Dan sholat jenazah ini merupakan sebuah syafaat dari orang-orang yang melakukan sholat terhadap seorang mayit. Syafaat bagi seorang mayit. Wayan bagi ikhlasu doa. Maka hendaknya berusaha untuk mengikhlaskan doa dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada saudara kita yang sudah meninggal. Wa ihdharul qalb. Dan diupayakan untuk bisa menghadirkan kalbu dalam pelaksanaan sholat tersebut. Artinya berusaha fokus dan konsentrasi ketika sholat. Berusaha untuk meresapi makna bacaan sholat tersebut, sehingga lebih besar manfaatnya dan pengaruhnya terhadap mayit. Jangan kemudian ketika sholat pikiran kita melayang kesana dan kemari, tidak fokus dalam pelaksanaan sholatnya, maka manfaatnya kurang besar terhadap seorang mayit. Karena dengan khusyuk dan fokus, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Nah, innallaha la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari kalbu yang lalai. Nah, sehingga disunahkan, dianjurkan untuk fokus, untuk konsentrasi dalam melakukan sholat jenazah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha an yatajawaza anhu wa yamhu anhu dhunuba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Inda khurujihi minad dunya, ketika dia keluar dari dunia. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke 166. An Abi Musa Abdullah ibn Qais. Dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari saliqah, haliqah dan syaqah. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Kemudian ada berikutnya, wa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata beliau, bukan termasuk golongan kami orang yang ketika tertimpa musibah dia memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Maka hadis yang pertama memberikan faedah kepada kita bahwa Nabi alaihi wasallam telah berlepas diri dari tiga golongan manusia. Yang pertama adalah as-saliqah. Siapakah as-saliqah? Dijelaskan maknanya oleh penulis rahimahullah. As-saliqah adalah allati tarfa'u sawtaha 'indal musibah bin nauhi wal awil. Seorang yang mengangkat suaranya ketika tertimpa musibah dengan ratapan dan keluhan, meratapi mayit dengan mengeraskan suara. Maka Nabi berlepas diri dari orang yang seperti itu ketika tertimpa musibah. Kemudian yang kedua adalah al-haliqah. Siapakah al-haliqah? Allati tahliku sya'roha au tunfituhu min syiddatil jaza' wal hala'. Seorang yang mencukur rambutnya atau mencabut rambutnya, min syiddatil jaza' wal hala', karena sangat sedih ketika tertimpa musibah, sebagai luapan emosinya dia pun mencukur rambutnya atau mencabut rambutnya. Asyaqah. Kemudian yang ketiga adalah asyaqah allati tashukku jaybaha au saubaha tasakhutan fi qada'illah. Orang yang merobek-robek kerah bajunya, au saubaha, atau merobek-robek pakaiannya, tasakhutan fi qada'illah, karena merasa marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, berantipati dari tiga golongan manusia tersebut. Adapun faedah-faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini, awalan yang pertama, tahrimut tasakhut min aqdarillahil mu'limah. Diharamkannya kemarahan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Seorang hamba tidak boleh merasa marah atau merasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun takdir tersebut menyakitkan bagi seorang hamba. Wa idharu dzalik bin yahah aw innadab aw alhalq aw asyaq aw ghairi dzalik, dan menampakkan kemarahan tersebut dengan meratapi mayit, mencukur rambut, merobek-robek, kerah baju, atau yang lainnya. Kahasti turab ala ra'as, seperti menaburkan tanah di atas kepala. Tentu masing-masing orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Intinya semua ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa tidak terima seorang hamba terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan melempar benda-benda pecah belah, dengan berguling-guling di atas lantai dan lain sebagainya. Maka semuanya diharamkan dalam agama Islam. Kewajiban seorang muslim ketika tertimpa musibah adalah berusaha untuk sabar dalam menghadapinya. Dan telah kita sampaikan apa itu definisi sabar ketika tertimpa musibah. Sabar ketika tertimpa musibah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, harus diwujudkan dengan kalbu. Kalbu seorang muslim harus sabar ketika menghadapi musibah-musibah duniawi. Dalam arti dia meyakini bahwa musibah tersebut semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berusaha untuk husnudzon. Berusaha untuk berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa semua takdir Allah pasti akan memberikan hikmah yang banyak dan bermanfaat bagi seorang hamba. Jangan sampai kemudian merasa tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau bersuudzon, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak adil, Allah tidak hikmah dalam menetapkan takdirnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar tersebut harus diwujudkan dengan ucapan lisan. Dalam arti, tidak boleh seorang muslim mengucapkan kata-kata yang diharamkan dalam Islam ketika tertimpa musibah. Justru sebaliknya, ketika tertimpa musibah, seorang hamba itu dituntut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika tertimpa musibah disunahkan untuk membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apapun yang menimpanya. Tidak hanya ketika ada salah seorang anggota keluarganya yang meninggal saja. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun ketika sandal seseorang talinya putus, maka disunahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah duniawi tidaklah menimpa seorang hamba melainkan karena perbuatan dosanya atau kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah sabar tersebut diwujudkan dengan seluruh anggota tubuh, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dan yang kemudian faedah yang kedua, tahrimu taqlidil jahiliyah bi umurihim. Diharamkannya taklid atau fanatik terhadap perbuatan orang-orang jahiliyah. Allati lam yukirrahum syari' 'alaiha, yang tidak disetujui oleh pembuat syariat ini. Wa min jumlatiha da'awihim al-batilah indal masa'ib. Dan di antaranya adalah seruan-seruan mereka yang batil ketika tertimpa musibah. Ini ternyata kata Nabi alaihi wasallam termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika tertimpa musibah mereka menyampaikan seruan-seruan jahiliyah, berteriak sebagai ungkapan rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Talisan, kemudian yang ketiga, anna hadzal fi'la wa hadzal qawla minal kaba'ir, bahwa perbuatan dan ucapan seperti ini termasuk dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman 'amila dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari orang yang melakukan hal tersebut. Wala yatabarra'u illa min fi'li kabira. Dan tidaklah beliau berlepas diri kecuali dari perbuatan dosa besar. Sehingga di antara ciri dosa besar adalah ketika ada baro'ah, ketika ada baro'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pelakunya. Nabi Alaihi Wasallam berlepas diri dari pelaku perbuatan-perbuatan tersebut. Ini salah satu ciri atau kriteria dosa besar. Rabian, kemudian faedah yang keempat dan yang terakhir, la ba'sa minal husni wal buka. Adapun bersedih dan menangis maka tidak mengapa. Ketika tertimpa musibah atau ketika melihat orang lain tertimpa musibah kemudian bersedih dan menangis, maka kata beliau rahimahullah, hal tersebut tidak masalah, sesuatu yang sangat manusiawi. Fahuwa la yunafis sabra ala qada'illah, maka perbuatan tersebut tidak akan menghilangkan kesabaran seorang hamba terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubil aqarib wal ahibba. Dan bahkan itu merupakan rahmat, sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalbu kerabat kerabatnya atau orang-orang tercintanya. Satu hal yang sangat wajar, satu hal yang sangat manusiawi ketika seseorang bersedih dan menangis karena tertimpa musibah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hazina wa zarafat 'ainah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih dan kedua mata beliau meneteskan air mata ketika Ibrahim putra beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa qala la naqulu illa ma yurdi rabb. Dan Nabi mengatakan, kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau menangis dan bersedih, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan kecuali kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum istahabbal buka walil ulama wal 'arifin fi hadzal bab ara yadhhabuna fiha hasba ma tuhi ilaihim naz'atuhum ad-diniyah. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah menangis ketika tertimpa musibah. Menurut sebagian ulama hukumnya adalah sunnah, sehingga ketika seseorang melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mencontoh Nabi alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wa'alaikumsalam.